Kita masuk hadis berikutnya, al-hadis as-sabi'a asyar, hadis yang ke-17, as-sabi'a asyar. An Abi Dzarrin al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta وأتبي السيئة الحسنة تمحوها وخارق الناس بخلق حسن رواه الإمام أحمد والترمذي. Hadis yang ke-17 dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, juga di sini datang dari hadis Mu'adz ya Ibn Jabal radhiyallahu an. Bahasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada, dimanapun engkau berada. Wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah ya dengan kejelekan yang terjadi itu kebaikan, yakni iringi kejelekan yang telah kau perbuat dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan bisa menghapus kejelekan tadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia, pergaulilah mereka bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Terkait dengan hadis ini ada khilaf di kalangan para ulama dalam menilainya. Sebagian yang mensahihkannya, baik. Sebagian menganggap bahwa ada hadis ini ada sisi-sisi kelemahan. Kesimpulan dari hadis ini bahwa dengan jalan-jalan periwayatan dan syawahid penguat-penguat yang ada, ya, hadis ini hadis yang sabit, yakni bisa dijadikan sebagai hujjah dengan penguat atau jalan riwayat-riwayat tersebut. Jadi kelemahan-kelemahan yang ada pada sebagian riwayatnya bisa terkuatkan dengan riwayat yang lainnya. Tapi kita lihat keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. هذا حديث عظيم جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حق الله وحقوق العباد. Ini merupakan hadis yang agung di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengumpulkan di dalamnya antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak para hamba. فَحَقُّ اللَّهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ, maka atau adapun hak Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi kewajiban atas hamba-hambanya, أَيَّتَّقُوهُ حَقَّ تُقَاتِهِ, agar mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa maksud dari ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benar takwa? Ya, Allah menjelaskan pada ayat yang lainnya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semua kepada Allah, mastata'tum. Jadi sesuai kadar kemampuan yang kalian miliki. Maknanya apa? Seorang betul-betul mencurahkan segenap kemampuannya di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna haqqatu qatih. Ini betul-betul seorang mencurahkan segenap kemampuannya untuk bertakwa kepada Allah. Ya, baik dalam wujud menjalankan perintah, ya, ataupun meninggalkan larangannya. Karena makna dari takwa ini kembali kepada dua sisi ini, yakni menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Fayattaqu sakhatahu wa 'adzabahu bijtinabil manhiyati wa ada'il wajibati. Sehingga mereka hamba-hamba Allah, ya, menjaga dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azabnya. Bijtinabil manhiyat, dengan menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Wa ada'il wajibat, dan menunaikan hal-hal yang wajib. Jadi kembali kepada menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, itu makna dari at-taqwa. Ya, dan sebagaimana diketahui bahwa definisi takwa tidak lepas dari dua sisi ini. Ya, sebagian ulama melengkapi dengan pentingnya untuk adanya al-ikhlas dan al-ilm di dalam menempuhnya. Seorang betul-betul mengetahui ketika menjalankan sesuatu itu adalah yang diperintahkan. Demikian pula ketika meninggalkan sesuatu itu adalah perkara yang dilarang. Di mana didasari di dalam menjalankan perintah dalam rangka untuk mengharapkan pahala, dan demikian pula di dalam meninggalkan larangan dikarenakan takut azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, itu makna at-taqwa. Wa hadhihi al-wasiyyah ya wasiyyatullah lil awwalin wal akhirin. Dan wasiat ini, yakni wasiat untuk bertakwa kepada Allah, merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada generasi awal dari manusia ini hingga generasi akhirnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum, dan kami telah memberikan wasiat kepada orang yang diberikan kitab sebelum kalian, ya, wa iyyakum, dan juga kepada kalian, ya, kepada umat ini, an ittaqullah, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bagaimana agungnya ketakwaan, di mana Allah menjadikan wasiat takwa ini kepada seluruh manusia dari awal hingga akhirnya. Kemudian wa wasiyatu kulli rasulin liqaumihi. Dan ini juga yang menjadi wasiat setiap rasul kepada kaum mereka, kepada kaumnya. An yakula, agar setiap rasul tersebut menyatakan u'budullaha wattaquh. Ya, hendaklah kalian semua beribadah kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Ya. Jadi wasiat dari setiap rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Ya, di antara wasiat penting mereka ada wasiat takwa. Ya, yang digandengkan dengan perintah untuk beribadah kepadanya. Dan di dalam Al-Quranul Kirim, sebagaimana Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan bahwa setiap perintah u'budullah, seperti pada ayat ini u'budullah, maknanya adalah wahidullah, hendaklah kalian menauhidkan Allah. Jadi menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, karena tidaklah suatu ibadah dikatakan ibadah kecuali di atas tauhid. Ini sebagaimana yang sudah dipelajari bagi yang sudah mempelajarinya pada risalah Al-Qawaidul Arba. Ya. Ibadah apapun tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala jika tidak dibangun di atas tauhidullah. Waqad dzakara Allahu hisal at-taqwa fi qawlihi ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang bentuk-bentuk ketakwaan ya di dalam firman-Nya. Ini meliputi seluruh sisi ketakwaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Pada ayat 177 dari surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang maknanya bukanlah kebaikan itu hanya sekedar kalian memalingkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat. Yani menghadapkan wajah ya ketika salat dengan ya ke arah kiblat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, bukan sebatas itu. Allah tidak menuntut dari kita hanya sebatas ketaatan zahir. Walakinnal birra, akan tapi ya, yang namanya kebaikan, albir kebaikan, man amana billahi wal yaumil akhir, yani siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian beriman kepada malaikatnya, kemudian beriman kepada kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, beriman kepada para nabi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 5 dari rukun-rukun iman yang 6. Ya. Adapun terkait dan takdir Allah sebutkan pada ayat yang lainnya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Dan digabungkan oleh Nabi SAW arkan al-iman sittah, rukun-rukun iman yang 6 pada hadis Jibril. Ya, antu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, pada ayat ini disebutkan tentang 5 dari rukun-rukun iman yang kesemuanya dari rukun-rukun iman terkait dengan perkara batin. Ini bagaimana seorang betul-betul beriman, meyakini ya, terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu terkait dengan rububiyahnya, uluhiyahnya maupun asma wa sifat. Demikian pula iman kepada hari akhir ya, dengan mengimani semua yang Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang apa yang akan terjadi setelah kematian ya. Dan wujud keimanan terhadap hari akhir itu adalah bagaimana seorang betul-betul menyiapkan bekal amalan yang sebaik-baiknya untuk menyongsong hari pembalasan amalan tadi. Kemudian setelah Allah menyebutkan ya albir dalam bentuk ya amalan-amalan batin berupa keimanan, keyakinan, Allah menyatakan selanjutnya wa atal mala ala hubbihi. Dan seseorang dia memberikan harta yang dia miliki ala hubbihi, yang dia menyukainya, mencintainya ya, mencintai harta tersebut, bukan sesuatu yang dia sendiri sudah bosan ya, enggak butuh, atau dipilihkan sesuatu yang memang dia enggak suka, tetapi ya yang betul-betul dia menyukainya. Oleh karena itu, pada salah satu di antara sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga kalian mencintai hingga seorang mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat yang lain, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sekali-kali bisa mencapai albir, ya, tingkatan seorang yang betul-betul baik, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, hingga dia menginfakkan apa yang dia sendiri mencintainya. Jadi bukan sesuatu yang sekali lagi ya dia sendiri sudah hendak membutuhkan atau hendak suka, ya, untuk meraih predikat seorang sebagai seorang yang betul-betul baik, dia berusaha untuk bagaimana memberikan kepada saudara-saudaranya apa yang dia sendiri dalam keadaan mencintainya, menyukainya. Kemudian ini terkait dengan amalan yang zahir, yang tampak, memberikan harta. Zawil qurba, pemberian itu diarahkan kepada karib kerabat, family, saudara. Wal yatama, demikian juga anak-anak yatim, mereka yang ayahnya meninggal pada kondisi mereka belum balig, itulah anak yatim, baik laki-laki maupun perempuan. Wal masakin, demikian juga mereka, atau dia mengarahkan ya pemberian hartanya kepada orang-orang miskin. Wabnas sabil, dan demikian juga kepada ibnu sabil, yakni musafir, ya, yang diberikan untuk bisa membantu melanjutkan perjalanannya. Wassailin, dia juga memberi kepada as-sailin, peminta-minta. Ya. Wafir riqab, demikian juga kepada seorang yang statusnya hamba sahaya. Ini amalan yang sifat zahir dari amalan bir, amalan kebaikan. Kemudian wa aqama as-salata wa ata az-zakata, dia pun menunaikan salat, menegakkan salat, menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang baik adalah orang-orang yang benar-benar menunaikan kesepakatan tatkala mereka membuat kesepakatan. Ya, termasuk di antara sifat dan ciri dari orang-orang yang baik adalah orang-orang yang jika telah membuat sebuah kesepakatan maka tidak menyelisihinya, tetapi berupaya untuk menunaikan apa yang telah disepakati tersebut. Wassabirina fil ba'sa, dan sifat menunaikan ya apa yang telah disepakati ini adalah sifat mukmin. Sebagaimana sebaliknya, ya, yang biasa menyelisih atau melanggar kesepakatan ini sifat dari munafik. Ya. Kemudian wassabirina fil ba'sa wadh-dharra wa hina al-ba's, dan orang-orang yang sabar ya di saat menghadapi al-ba's, yakni kemiskinan, wadh-dharra, adanya penyakit, wa hina al-ba's, dan ketika dalam kondisi yakni berhadapan dengan musuh. Ya, sabar ya. Dan demikian yang semestinya, kita tidak mencari musuh ya, tidak mengangan-angankan kematian, tetapi ya jika bertemu dengan musuh tertuntut untuk kita sabar ya, dan tidak lari meninggalkan musuh tersebut. Kemudian ulaika alladziina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang jujur. Ya, yang jujur di dalam keimanannya, yang tampak ya dengan apa-apa yang menjadi perangai keimanan dari hal-hal yang sifatnya batin tersembunyi ya, dari keyakinan ya, keimanan kepada Allah dan perkara-perkara keimanan yang lainnya. Demikian juga nampak pada amalan-amalan yang terlihat ya, Ini sifat orang-orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar bertakwa. Ya, dhamir fasl hum di sini untuk penegas. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang memiliki sifat yang disebutkan dalam ayat ini. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar bertakwa. Wa fi qawlihi, demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang sifat dari ketakwaan pada firman-Nya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah untuk mendapatkan magfirah, ampunan dari Rabb kalian, dan bersegera untuk mendapatkan jannah. Ya, bersegera untuk mendapatkan jannah, yakni bersegera dalam menempuh sebab-sebab yang akan menyampaikan kepada jannah. Apa itu? Amalan salih. Ya, yang Allah sifatkan di sini, arduha as-samawati wal ard, yang luas dari jannah itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang dipersiapkan menunjukkan jannah itu telah ada, ya, yang Allah telah menyiapkannya untuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga sifat ataupun ciri dari orang-orang yang bertakwa adalah bersegera di dalam menyongsong ampunan Allah ketika terjatuh dalam sebuah kesalahan, bersegera untuk bertaubat, beristighfar kepadanya, tidak menunda-nunda taubatnya. Dan demikian pula sifat dan ciri dari orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang bersegera untuk beramal salih, tidak menunda-nundanya. Kapan ada kesempatan untuk bisa melakukan amalan salih, maka sifat dan ciri orang yang bertakwa bersegera untuk menjalaninya. Dan kita juga mengetahui terkait dengan gambaran orang-orang yang melintas di atas sirat, Nabi memberikan gambaran berbeda-bedanya mereka yang melewati sirat. Ya, ada yang melewatinya ya, seperti kedipan mata, demikian cepatnya, seperti kilat, seperti angin yang kencang, ya, seperti kuda yang bagus, ya, seperti orang yang berlari, seperti orang yang berjalan, bahkan ada yang merangkak. Semua itu ya, bukan atas kemauan ya, dari masing-masing itu, tapi kembalinya kepada ya, bagaimana sikap dia di dunia, sikap masing-masing di dunia di dalam menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bersegera di dalam menyambut seruan Allah ya, maka mereka pun melewati sirat dengan segera. Ya. Tetapi sebaliknya, yang bersantai-santai atau bahkan ya, yang menyeleweng ke sana dan kemari dari perintah Allah, maka orang yang seperti itu terancam ya, dengan yakni kait-kait yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di sirat di akhirat tersebut. ثم ذكر خصال التقوى. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat atau gambaran-gambaran dari ketakwaan. Faqala, Allah menyatakan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka itu, yakni orang-orang yang bertakwa, adalah orang-orang yang yunfikuna fis sarra'i wad dharra, berinfak dengan harta-harta mereka, baik ketika dalam keadaan sarra, ya, kelapangan, kegembiraan, demikian pula ketika dalam keadaan kesulitan. Ya, jadi tidaklah kesulitan yang dihadapi itu menghalangi mereka dari berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentu sesuai dengan kadarnya. Wal kadhimina al ghaidha, dan demikian pula sifat dari orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berupaya untuk yakni menahan amarahnya, tidak menumpahkan kemarahan ya, karena sungguhnya ya kemarahan yang ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala ini akan membuahkan mudarat, ya. Oleh karena itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara wasiat beliau kepada sebagian sahabatnya, Rasulullah menyatakan la taghdab, ya, jangan engkau marah. Ya, ada beberapa penjelasan di kalangan para ulama terkait dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Yang pertama bisa jadi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang orang yang meminta wasiat ini adalah tipe orang yang sangat mudah tersulut emosinya. Sehingga beliau ya melihat bahwa sisi terpenting wasiat yang dibutuhkan untuk orang ini adalah wasiat untuk ya menahan dari amarahnya. Dan bisa pula ini adalah sesuatu yang sifatnya umum, ya, yakni berlaku untuk siapa saja, ya, walaupun bukan tipe orang yang pemarah sekalipun, ya, karena sesungguhnya kemarahan yaitu bukan karena Allah Subhanahu wa taala ini akan memudaratkan. Adapun kemarahan yang itu karena Allah ketika ada hal-hal yang menyelisih syariat, ya, seseorang marah, ya, seperti itu bagian dari keimanan. Justru ya tidak adanya kecemburuan terhadap pelanggaran ya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, hal yang seperti ini ada sifat yang tercela. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ya beliau marah kecuali ketika ada hal-hal yang berupa penyelisihan terhadap syariat. Kemudian wal 'afina 'anil nas, dan termasuk di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah yang berupaya untuk memberikan pemaafan kepada manusia. Ya, hal yang tidak menutup kemungkinan siapapun ya berbuat kesalahan ya terhadap saudaranya. Maka termasuk di antara sifat karakter orang yang bertakwa memberikan pemaafan, dan tentu dalam hal ini pemaafan ya yang dibimbingkan di dalam syariat adalah yang membuahkan islah, ya, membuahkan kebaikan. Kenapa? Ya, karena tipe manusia juga beragam. Ya, orang-orang yang dianjurkan untuk kita maafkan adalah orang-orang yang memang dia dengan pemaafan itu akan memperbaiki dirinya. Ya, mungkin dia terjatuh ke dalam sebuah kesalahan terhadap kita karena tidak sengaja, ya, atau karena lalai dan hal-hal yang lainnya yang pemaafan ini akan bermanfaat bagi dia dibandingkan kita menuntut balas. Tetapi jika orang yang dimaafkan dengan pemaafan itu akan semakin menjadi-jadi, maka artinya akan semakin rusak dan berani untuk melakukan pelanggaran yang semisalnya kepada siapa saja yang dia inginkan, maka pemaafan terhadap orang yang seperti ini membuahkan mudarat. Dan yang seperti itu dilarang di dalam syariat. Bahkan yang maslahat ketika ada tipe orang yang seperti itu adalah dengan apa? Ya, menuntut balas sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukannya. Baik. Kemudian fawasafa, maka di dalam ayat-ayat di atas Allah Subhanahu wa taala mensifati al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, bil imani bi usulihi, dengan keimanan ya terhadap rukun-rukunnya, ya, rukun-rukun keimanan, ya, wa aqaidihi, dan akidah-akidah iman, ya, berupa 6 rukun iman yang disebutkan 5 salah satu 5 perkara tersebut pada ayat tersebut, ya, tanpa penyebutan terkait dengan takdir karena datang pada ayat yang lain. Kemudian wa'amalihi al-zahirati wal-batinah, juga Allah mensifati gambaran orang-orang yang bertakwa dengan amalan, ya, sebelumnya keyakinan, keimanan, akidah, kemudian amalan, baik itu amalan yang zahir seperti memberi harta kepada orang-orang yang disebutkan pada ayat ini, baik kerabat ataupun anak yatim, orang-orang miskin, ya. Demikian pula amalan-amalan yang tersembunyi. Amalan yang tersembunyi, contoh as-sabr. Sabar ini amalan apa? Zahir apa batin? Amalan batin, tayyib. Ini kesabaran termasuk di antara amalan batin. Wa bi ada'il ibadatil badaniyah wal ibadatil maliyah, juga termasuk di antara sifat dan ciri orang yang bertakwa adalah menunaikan ibadah-ibadah, baik itu yang terkait dengan ibadah badaniyah seperti salat, ya. Kemudian wal ibadatil maliyah, dan ibadah-ibadah yang terkait dengan harta seperti infak, ya, zakat. Kemudian wasabri fil ba'sai wad-dharra wa hinal ba's, dan demikian juga, ya, orang yang bertakwa adalah orang yang disifati dengan sifat sabar, ya, sabar di dalam menghadapi kondisi yang sulit, ya, kemiskinan ataupun penyakit, atau ketika seseorang berhadapan dengan musuh. Wabil afwi anin nas, juga sifat ketakwaan ditunjukkan dengan mudahnya memaafkan manusia. Wahtimali adahum, dan tabah di dalam menghadapi gangguan mereka. Wal ihsani ilaihim, berbuat kebaikan kepada mereka. Wabi mubadaratihim idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum bil istighfari wat taubah, juga sifat dan ciri orang-orang yang bertakwa adalah bersegeranya mereka ketika terjatuh dalam fahishah, perkara yang tercela, atau menzalimi diri-diri mereka dengan perbuatan dosa, mereka bersegera beristighfar dan bertaubat. Kata beliau selanjutnya, فَأَمَرَ صَلَى اللَّهُ عَلِهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ وَوَصَّى بِمُلَازَمَةِ التَّقْوَى حَيْثُ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَكُلِّ مَكَانٍ وَكُلِّ حَالَةٍ مِنْ أَخْوَالِهِ. Maka pada hadith ini, Nabi SAW memberikan wasiat untuk senantiasa melazimi ketakwaan dimanapun seorang hamba, ya, berada. Fi kulli waqtin, dalam setiap detik-detik kehidupannya. Wa fi kulli makanin, di setiap tempat yang dia berada padanya. Wa kulli halatin min ahwalihi, dan setiap kondisi yang dia berada di dalamnya. Seorang dituntut untuk bertakwa dimanapun dia berada, di tengah keramaian manusia yang orang melihatnya, ataupun dalam keadaan sendirian yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang melihatnya. Maka setiap kita tertuntut untuk mulazamatut taqwa. Li'annahu muddarrun ila taqwa ghayat al-ibtirar. Karena sungguhnya seorang hamba betul-betul pada puncak doruri, ya, kebutuhan yang sangat, yang kalau seorang terluput dari ketakwaan, ya, dia akan tertimpa kemudaratan yang hakiki, kemudaratan yang sungguhnya. Ya. Dia pada puncak kebutuhan yang sangat terhadap ketakwaan ini. La yastagni anha fi kulli halatin min ahwalihi, dimana dia tidak akan bisa untuk lepas dari kebutuhan, ya, dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kondisi dari kondisinya. Ketika kita, ya, dalam keadaan sendiri, kita butuh takwa. Ketika kita dalam keadaan, ya, bermuamalah dengan makhluk siapapun mereka, kita butuh untuk bertakwa. Oleh karena itu, ya, tidak ada waktu kosong, ya, sekecil apapun yang seorang tidak butuh kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib Allahu taala alam. Ya, bagian pertama dari hadis ini selesai kita membaca syarahnya. Tidak pertanyaan. Ya. Batasan anak yang dimasukkan dalam sub itu, kalau di masjid itu ada anak kecil yang dimasukkan di sub padahal dia masih kecil dan tidak mendapati dapat sub setelahnya, nah, sebenarnya apa itu termasuk pemutus sub kita? Terkait dengan anak kecil, ya, batasannya kepada umur, ya, Jadi kalau umurnya sudah umur mumayyiz, boleh masuk ke dalam saf. Ya, berdasarkan hadis murwa auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in, tunjukkan bahwa batas dari minimalnya seorang anak yang orang tua diperintahkan untuk ya, jadi memerintahkan mereka sholat, jadi ketika 7 tahun. Makanya ini yang boleh masuk ke dalam saf. Mungkin saja ya, seorang anak fisiknya besar, tapi belum mencapai usia ini, maka dia jangan dimasukkan ke dalam saf. Karena orang yang anak yang belum mumayyiz, dia belum memiliki niat, ya, belum memiliki niat sehingga tidak diperhitungkan amalannya. Yang dari sinilah ya dia memutus saf karena belum sah salatnya, karena belum punya niat. Ya. Nah, sahnya ibadah salah satunya adalah niat. Anak yang mumayyiz belum punya. Nah, kalau anaknya kecil tapi secara usia sudah masuk tamyiz, boleh masuk ke dalam saf. Nah, termasuk di antaranya untuk menguji ya, selain umur ya, untuk menguji anak ini sudah mumayyiz atau belum, dia paham dengan apa yang akan dia lakukan. Ya, kalau kita tanya misalnya, kamu mau sholat apa nih dek? Ya, wong siang hari terang benderang dia bilang mau sholat subuh. Ya, berarti dia belum mumayyiz. Atau jawab saya nggak tahu. Maka dia belum tahu, belum memiliki niat akan hal yang akan dilakukannya. Maka jangan dimasukkan ke dalam saf. Kemudian orang tua dalam hal ini sangat penting untuk mendampingi anaknya, karena ya, terus terang kita melihat banyak anak-anak yang datang ke masjid tapi tidak terlihat orang tuanya. Akhirnya ya, hal-hal yang semisal tadi ya, itu menyulitkan. Lain kalau misalnya ada orang tuanya yang mendampingi, kalau dia memang belum boleh masuk saf karena akan memutuskan saf, ya orang tuanya untuk yakni pada posisi dia di depan orang tuanya ya. Atau misalnya, dan ini butuh tugas tersendiri bagi ikhwan yang anu ya, piketed ya, menyiapkan mereka di saf ya sendiri, tapi itu butuh untuk diawasi. Ini oleh karena itu ya, anjuran para ulama untuk membawa anak ke masjid itu kalau memang mereka ya sudah waktunya untuk sholat, nantinya diperintah untuk sholat. Adapun yang masih bayi, masih kecil, masih ya lari ke sana kemari, ya jangan dibawa ke masjid karena akan bisa mengganggu orang-orang yang sedang ibadah. Ya, ini yang mesti. Jadi batasannya ya, untuk minimalnya dimasukkan dalam saf itu kalau sudah 7 tahun sudah mumayyiz. Dan diupayakan untuk anak-anak yang kecil ini jangan pada posisi-posisi yang di situ penting ya. Contoh di belakang imam ya, jangan anak-anak yang kecil seperti itu. Upayakan untuk yang dewasa dan yang yakni berakal, yang maksudnya bisa memberikan perbaikan kalau imam keliru ya, atau menggantikan imam jika imam terjadi sesuatu, itu yang berada di belakang imam. Allah Allah. Tentang berkaitan apa? Tinjauan saya berkaitan persaksian anak, sholat dan sholat dari anak. Kemudian berhadapan dengan kasus biasa orang anak melihat hal-hal goib, artinya penampakan-penampakan kemudian, atau berhadapan seorang anak yang ketika melihat suatu peristiwa kebakaran katakanlah, kemudian ingin melaporkan ke orang tua itu, jadi bagaimana saja cara terbesar bagaimana? Apakah percayaan-percayaan seperti ini ditolak atau perlu dikaji ulang? Sepertinya Ali Mukayim pernah menyinggung masalah seperti ini. Jadi kalau pada dasarnya ya, persaksian anak itu tidak teranggap kecuali kalau ada korina. Ada contoh misalnya mereka pada satu contoh kasus mungkin tindakan sebagian terhadap sebagian yang lainnya, ya, entah itu mukul dan semisalnya. Kalau diantara anak-anak itu masih di satu tempat, ya, mereka berada di satu tempat, ke tempat kejadian, kemudian ya persaksian mereka satu dengan yang lainnya cocok, ya, bah, misalnya fulan pelakunya, ya, seperti itu. Dalam keadaan mereka belum bubar kemana-mana, ya, seperti itu. Ya, maka ini korina untuk ya, benarnya persaksian mereka itu. Kalau sesuatu yang sifatnya gaib, ya, dari tadi, ya, masalah gaib kita tidak tahu, ya, seperti itu. Ya mungkin saja sebagian makhluk, ya, menampakkan diri kepada, ya, sebagian yang lainnya tidak melihat. Terhadap yang besar saja itu bisa seperti itu, ya, tentunya semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah alam, sebagian katanya malah ada yang artinya dia ya diuji dengan melihat sesuatu yang orang lain tidak melihatnya, nah, yang akhirnya menjadikan dia enggak bisa tenang. Ya, karena di tempat ini ada ini, tempat yang lainnya tenang saja karena enggak melihat seperti ini. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdih. Shalawatulah.